disokno ten gene kampung sing masyarakate do gelem rukun kaya panjenengan. Tapi nek mboten purun rukun malah ditebihaken saking rahmate Allah, sing mudun azab, sing mudun bencana, sing mudun musibah. Nauzubillah min. Nah, lik mula rukun niku penting. Samanku janji rukun karo tangga, ya Allah, hidup itu indah. Urip kuwi mbateni. Mergo rukun karo tangga, koncoe akeh, boloe akeh. Saman kok duwe gawe, ewah mantu apa nyunatno nang ewah. Sing buah ya pirang-pirang, bathi yo. Mari duwe gawe iso tuku sepeda motor anyar. Rangreng ngalor ngidul. Ya senajan ana sing ngrasani, numpake gegere tanggane ngono. Tapi lek sampean gak rukun karo tangga, sampean duwe gawe, mantu apa nyunatno atik ewo, ya pekoh sampean. Sopo sing kate menyang? Paling ya siji loro sing rada mambu bateh. Iku menyang karo gremeng kok. Atik gak menyangke kok bateh. Menyang kuwi gatelno ati. Ora gelem awur menungso ya ewo bareng. Akhire ya menyang tapi nggo tambel rai ngono ae. Buah sing trimo nggo beras setengah kilo, mi kriting separo karo klopo saigar ngono ae. Bapak jenengan kok rukun kali tonggo, omain jenengan dileboni maling ya, jenengan bengok bengpisan, maling! Tonggo gemberutuk metu kabeh nulungin jenengan. Tapi lek jenengan ra rukun karo tonggo, omain jenengan dileboni maling, ambok bengok pengi sewu kowe. Ling maling, maling, maling, maling, maling, maling, maling. Nah, tonggomu yang mencep dhewe-dhewe. Tangkeh kon saiki ngono. Ora ana sing kudu nulungi. Ana metu sitoke ora nulungi, malah metuki malinge. Nang malinge dibombong. Ya bener, gasak ae kesuwen. Resiki ngono. Wis ta pokoke aman nang gremo wong sitok iku. Mene baleni maneh gawe ana kancamu sing akeh. Aman pokoke nang gremo wong sitok iku. Nah kon nek butuh linggis nang gonku ya ana ngono. Malah dicawisi alat. Dene rukun iki Masya Allah luar biasa. Omah-omah bareng niku rumah tangga iso barokah sakinah. Ibu eten dalam, bapak e rawuh, tekat, menunggu naik rukun. Alhamdulillah, bapak e wis teko. Seweneng wong wedok, nang bayang ditebasi, bantal ditoto, kayak minyak wangi, ceh. Anak diobrei, rana. Bapak wis teko, ngalih. Jari anak, lapo to bu, bapak teko aku dikongkon ngalih. Rek cilik kakek nomong. Iki lo duit, nang tuku jajan, kena. Jari anak, bapak karo ibu ate lapo. Ciwis. Anak melayu karo omong, kamu ketahuan. Iku nek rukun. Nek gak rukun, wong lanang teko gelodak, sing wedok susah. Penyakit teko. Jur. Allah semanten ugi bapak nek rukun lagi rawuh disambut sing wedok apik mesra, Pak. Sik teko, Pak. Masyaallah, wong lanang ayem, seneng alhamdulillah, bojoku nyenengno ati. Lah sing lanang ya joma jamu. Pitik 5 iku walan ngendok. Joma jamu. Anak ora rukun. Sing lanang lagi teko sing wedok mecau-cu kaya kukusan. Ngayap terus. Lek dhuwit ora. Lah sing lanang ya kewaget sumumbuk mun ummium fahum la yarjiun. Rumangsane dijeguki asu. Pun lek wis rukun ngisi kemerdekaan niki napa? Kula sampean kantun ngisi, wis ora melu perang. Ayo usaha dadi wong sing manfaat. Mboten namung manfaat kanggo awake dhewe, ning manfaat kanggo keluarga, manfaat kanggo masyarakat, langkung-langkung manfaat kanggo kepentingan agami. Nah, iso dadi wong manfaat niku butuh latihan, Bapak Ibu. Napa mawon butuh latihan? Nek mboten latihan nggih mboten saged. latihan terus suwe-suwe kulino, nek wis kulino malih iso jalaran sangka kulino ngoten. Nek mboten kulino ya angel. Nek wis kulino iso, gak ono barang repot, gak ono barang abot. Panjenengan iso lungguh duduk manis ngene iki anggite nang ora latihan, moro-moro iso. Mboten yo latihan, biyen dilatih kali ibuke jenengan yo ditandur, tau ngeblak, tau kejlungup. Latihan. Jenengan kok iso sedekah, infak, jariah, iku asale abet lho Pak kaitane. Ngelek duit repot-repot angel-angel kok delek nang masjid, delek nang musala, kena fakir miskin, abot. Tapi mergo jenengan latihan, suwe-suwe kulino, lek wis kulino malah iso enteng. Bapak, jenengan kok iso tangi dalu tahajud, waya adem-adem, waya wong do ngletak, jeketang kaya pindang dadi batang, mlungker mabrik iler, ya ana sing kelonan barang. Jenengan kok iso tangi Allahu Akbar.

Jenengan ketemu kanca, ketemu tangga kok mesem. Iku padha karo sedekah. Pemane ibu-ibu mesem karo bojo, bungahno bojo, ora trimo sedekah ganjarane. Padha karo haji. Saeseman kaji pisan. Saman petuk bojo kok, Mas? Hi. Kaji pisan. Nek pemindho hi ya kaji pindho. Lah gak yo enak. Ora usah bondo 40 juta, ora usah adoh-adoh tekan Mekah ning omah petuk bojomu terima bondo mercy pamer gusi. Pak hi kaji. Mergo bungahno bojo. Masyaallah. Lho estu, Bu. Ganjarane wong wedok sing paling akeh sing dadekno wong wedok cepet mlebu swarga niku disebut amal tabarruk wa hunna mutabarriatun. Amal-amal seputar kehidupan berumah tangga terutama bekti hormat bungahno bojo. Jenengan tendalem bojone rawuh keng kantor. Jenengan sambut wong lanang teko kantor, pacul diselehno, arit diselempetno. Lah departemen permaculan. Sing lanang tepak dadi TNI AD Tani Angkatan Duran. Mriki sawah napa tambak mriki? Sawah. Kok jenengan sambut assalamualaikum, lagi teko ya. Cara mriki lak ngono to lah nyeluk. Kene iki wis modern. Nek nggonku ya pak ngono ae. Lek sekarang iki wis modern kok ya ngono. Saiki sekarang kula wah rek cilik-cilik sekarang iki hitung-hitung is bahasa Inggris kok. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ibu-ibuku nek ngomongi anake mosok cara Jawa wong sekarang is bahasa Indonesia. Kamu di rumah saja. Jangan keluar ke njaba. Jangan playon nanti kamu tiba. Tunggu kalau aku sudah teka. Soalnya mama mau tandur. Lah papamu ketok nyamek damen itu papamu. Wis jan kemenyek-kemenyek wong saiki. Ngene iki teko pengajian tutuk omah kok omahe peteng kok anak lak diomongi, rumahnya gelap itu lho, lampunya dikakkan. Kemenyek-kemenyek ra karuan. Bojone rawuh kok disambut assalamualaikum, dijak salaman, Bu. Salaman kalih bojone niku tasaqotot dunubuhuma min khilali asabi'ihima, dosa-dosane rontok teko selasanane driji. Jenengan salaman kalih bojone jenengan niku dosane krotok-krotok resik. Apa maneh salaman karo bojo kok gelem nyucup tangane? Niku wonten riwayat nyucup tangane bojo nalika salaman iku ganjarane padha karo nyucup hajar. Kowe kok hajar sahwat mung sapa? Hajar Aswad. Apa mana sing bojone ireng kaya aswate pol-polan kuwi. Masya Allah. Maka jenengan ngladeni bapake lari-lari, nggih? Bengi-bengi nggarap PR kuwi. Ora nek wulan Ramadan ngene iki praisik 10 hari terakhir. Hari-hari biasa ngono kan. Kuwi bungahno bojo. Bojo bunga. Kuwi ganjarane aja mbok anggap sepele. Ngonoan ping pisan ngono ku. Padha karo perang iso mateni wong kafir 70. Terima kikuk. Ngono ku semateni wong kafir 70. Ana ping pindho kikuk kikuk ya oleh mateni wong kafir piro ku? 140. Ana ping telu kikuk kikuk kikuk ya 210. Lha iki nek bojone sampean wonge gagah gedhe dhuwur, suwengi gak ya iso mateni 2250 ya. Mangke panjenengan hamil. Lho, bojo seneng alhamdulillah bojoku hamil. Iki apa ndek keturunan maneh? Bungah wong lanang, wong wedok hamil itu selama kehamilan 9 bulan lebih itu nek awan diganjar padha karo poso. Senajan mangan-mangan, nek bengi padha karo tahajud, senajan turu ngoro. Lho, mulane ibu-ibu meteng neh ya Bu ya. Ngedekno ganjaran. Wa idza wadu'at kharajat min dunubiha kayaumi waladatha ummuha. Mangke panjenengan babarno perocot resik dosane di ngapura Allah padha karo bayine sing nembe lair ra duwe dosa. Lah wong lanang pengen disepura dosane kudu meteteng astagfirullah hal adzim astagfirullah. Lah wong wedok pengen disepura dosane trima bondo. Ya Allah. Engko jenengan duwe anak cilik, anak kok nangis, rewel, dicandak cek dimi'i. Ngemi'i anak niku bikul limas syotin mi'atu hasanatin Mergo bungah no anak saben sak sedotan ganjarane 100. Ngemi rong sedotan ganjarane 200. Kayak yo karep ngepengno. Ngemi telung sedotan lek ganjaran 300, petang sedotan ganjarane 400. Lha iki nek anake sampean sampai SMA ora disapeh, gak yo luwung oleh. Ngene iki ana sing gremeng ya pritil iki ngono. Pritil apane nggih mboten wong dimut bapake ora apa-apa kok. Dimut anake pritil. Bungahno. Umbah-umbah niku lho bojo mbok anggap remeh. Saman umbah-umbahi bungahno bojo gampang salin klambi anak gampang salin. Lho ngono. Mula umbah-umbahi ganjarane kepedhi. Ana riwayat wong wedok ngumbahno kitab Qurratul Uyun. Ngumbahno katoke wong lanang sito, iku oleh ganjaran 1000. Katok sito, ya nek katok 14. Kaya 14.000. Lah nang kok tekan omah nang dipraktekno. Katoke sing lanang takono, "Pak, katokmu ndi, Pak?" Jare sing katok tak nggo kok coplok, Pak. Coplok cepet. Ge apa penting ngono kok. Ate tak umbah. Makanya umbah-umbah ganjarannya gede bu, jenengan nek kumbahan kok tepak sithik, awak yo sehat, tenaga isek kuat, nek saged tanggane ditawani, nggih? Boleh titip kumbahan pora. Aku mek sithik iki. Ya pelaur ngono to. Pelaur mergo ora melok duwe sandangan kok digongkon ngumbah lak ngono to. Males ngono to. Nek saiki koyok para kiai kuwi, ora melok duwe anak mbok kon ngulang ngaji ngono ku pelaur to ora. Dibayari siapa mau dibayari gak mungkin? Tapi rang keteng leh membayari. Mulau jombo iri nek kiai kiai ki uripe mulio. Mergo sarana tercepat rahmat diturunkan Allah itu adalah khidmah melayani umat, membuat manfaat untuk masyarakat. Dudu anak edwi diulang ngaji, orang sana orang kadang dididik toto kromo jadi ahli ibadah. Mulau uripe dimulyakno Allah, kiai tambah tua tambah mulio, tambah tua tambah karomah tambah barokah. Aku durung tau tuma nono kiai kena PHK. Ora soro nyambut gawe ini tapi uripe enak-enak, omahe apik, montore apik, omahe bojone ayu, mangane enak. Nyambut gawe ini ora ketara. Saman tuma nono kiai nyuluh kodhok. To kiai dodol plembungan ngono tuma montor aku. Tapi uripe mulya mergo nggih khidmah melayani umat kala wau. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kula sampean iso dadi wong manfaat ken bungahno wong kuwi syarate atine dhewe kudu bungah. Ana atine dhewe ora bungah piye bungahno wong. Pengen nentremno wong liya uripe dhisik kudu tentrem. Ana uripe dhewe ora tentrem kok ate nentremno wong liya mboten saged. Nah, ati ben tentrem ku carane atine kudu resik. Terus pundi? Nggih melalui ngeten iki. Lek enten majelis dzikir nderek, muslimatan nderek, manaqiban nderek, yasinan, pengajian. Ini dalam rangka kanggo ngresiki ati kula panjenengan. Nuwun sewu. Kaya pengajian, yasinan, manaqiban, tahlilan sing panjenengan lampahi saben dina, niku aja mbok anggap sepele. Itu merupakan sebuah institusi kesalehan sosial dalam muamalah. Dene ana sing ngarani kuwi syirik, kuwi haram, kuwi bid'ah, rasa digadeg. Wong ra dunung. Kadang wong sama nak dilokno. Lah apa wis mati kok ditahlili, didongani. Mati ku amale wis putus kabeh. Apa ya tok? Tok. Nyatane ya ora tau bali kok. Saman kirim SMS lho nek ora terkirim ana keterangan gagal. Nah saman tau apa ora tahlil ya mono yamene nang tahlilmu bengi-bengi bali gagal ngono. Ora usah do geger-geger. Masyaallah. Niki salah satu faktor keberhasilane Wali Songo anggenipun dakwah nyebarakan syariah Islamiyah, yo berjuang mengisi kemerdekaan, nerusno perjuangane Wali Songo. Wali Songo nek dakwah melalui ngeten-ngeten iki, pengajian, yasinan, tahlilan, manaqiban semacam itu. Kok umpama gak ono Wali Songo, gak iso Islam tanah Jawa. Lu ngono kok dora gelem nerusno tinggalane salafus salih, tinggalane para Wali Songo, tahlilan, yasinan, manaqiban kok do dianggap haram, dianggap bid'ah. Masyaallah, dilokno. Tahlilan berkat. Wong tahlilan entuk berkat yo pantes wong tahlilan ku yo soro rekoso direwangi sila sembujung metengkrang meruntus ra karuan. Oleh berkat yo pantes minangka opae. Wong kari do nyawange kaken cocot. Wong gregetno wong suwe-suwe. Ngapunten nggih, kula genahno. Wali Songo niku sedaya apal Quran.

Nek nyelamati arek cilik, nyelamati anak, kayak ono jajan, gawe lambang minangka donga, jajane dikongkon jenakno iwel-iwel. Iku asline bahasa Arab wali-wali daya, ilat Jawa kesuwen wali-wali daya, iwel-iwel. Ki anake cek birul waliden, cek bekti karo wong tuwa loro. Nek nyelamati wong mati, kayak ono apem. Apem asluhu afun, maknane pangapura. Ilat Jawa ape muni afun nangel. Sapem monai. Tafaul tabarruk sedekah apem supaya dosane sing mati disepuro oleh afun oleh apem iku. Lho ngono ku gak atik semayan ngantek saiki wong sak Jawa iki kapan nyelameti wong mati gak ngira ninggal apem. Mesthi enten apeme. Cara mriki lak ngoten to? Nggih, malah kula ngerti apeme wong sekarang ki empuk-empuk ngono. Apeme sampean nak yo empuk to Bu yo? Lho nek atosku boto jenenge. Ngono kok diguyu. Cobi. Sunan Kalijaga nuturi wong trimo, kon ndeloko kodhok. Ngono wae, ndeloko kodhok. Ora usah koletae. Kile selebele wis. Ndeloko kodhok. Ah wong kodhok iki nek oleh nikmat dok syukur. Dikai banyu udan bunga. Cobi rungokne, kodhok lek tepak mari ana udan nak do ngaji dhewe-dhewe. La ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum. Tapi mbah ngaji temen mbah ndak. Lho Sunan Kalijaga nek nuturi ngoten kok. Nek kodhoke ra pati iso ngaji ya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Nek kodhok goblok ya mek wiritan qul ing kuntum qul ing kuntum qul ing kuntum. Bebek niku krungune jenengan suarane mengkis-mengkis. Niku asline bebekku maca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ora percaya ya wis. Wong ayate Quran ya pirang-pirang. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Kosek gak percaya. Sapi lo mari dikai mangan, bungah ra karuan, syukur dia terus bengah. Wah, wis saking matur suwene oleh rezeki sapi ini terus maca alhamdulillah. Sapa ngomong persis kae? Ya aku mbok anggap misanane pedet ngono. Ya Allah. Sunan Giri semanten ugi nuturi santrine kowe aja nganti kalah karo tawon. Ngono wae ora usah keletane ora usah. Kowe aja nganti kalah karo tawon. Ha wong tawon miber iki krungune sama nak gembleng-gembleng suarane ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong. Niku asline tawone zikir niku. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Lho tawon miber nek dirungokno temenan iku suarane Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Lho sama nek ra percaya kepengin cetha, nyekel sitok templekna kupingmu. Rungokno. Engko lek kesetrum, ya Allah.